Alhamdulillah Ibu Bupati sudah hadir, kita tunggu-tunggu dari tadi. Arek-arek anakku KPI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya langit disuwek karo malaikat Mikael, supaya berkah teko pusat alam semesta dari Arsullah, arasnya Allah, menabur dan tumpah di Mojogebang, di lapangan pada malam hari ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Sampean tonton arek-arek sampean arek-arek niku antri ten mburi sampean Kanjeng Nabi. Mugi rene iki aku takon sik. Sak seneng-senenge wong mesti ana sedihe ya. Sak gampang-gampange uripmu ana angele. Ya ta gak. Kelas-kelasmu mesti ana mangkele ya dan lain-lain. Tapi aku takon, malam ini Anda kesini ini akeh ndi dirasakno atine karo pikirane? Akeh ndi senenge karo sedihe? Bu, akeh senenge, ono sedih tapi akeh senenge. Kaya letaknya tidak di harta benda, tidak di rumah mewah, kendaraan yang bagus. Kaya letaknya adalah keikhlasan satu sama lain di dalam persaudaraan di antara kita. Ngono ya, ya. Oke, malam hari ini kan aku mang jane iki Mojogebang, Mojogote ono pirang mojo rek. Ko wadah ya ono mojo legi ya ono apa? Mojo. Mojo Jawa ono. Oh Mojo Dawa. Mojo ndek gak ono ya. Mojo Dawa ono Mojo Songo ono omene rek. Nah, aku terus mikir lagu iki arek Jombang ya. Jombang kok kijenan karo mojone akhire Mojogebang iki tak singkat Jombang. Mojo Bang Jombang. Karanganku dhewe. Gen nyenong-nyenong atiku dhewe. Ngono ya, Bapak sih ya. Wong mek ngarang ae lho kok, ya enggak temenan ae. Mojogebang, Jombang ya Jombang gitu ya. Oke. Ini malam hari ini kita ketemu lagi setelah awal bulan kemarin ya. Di Perning alhamdulillah. Jadi nanti suara yang kita perdengarkan yang utama adalah yang dari Mojokerto dan Jombang paling jauh. Meskipun tidak tertutup kemungkinan yang lain Mas Doni, Mas Imam juga akan ikut bersuara sak karepmu rek ya, oleh menjaluk ya. Ini ya. Jadi Bu, ini acara kita sama temanya yaitu apa? Ruwat. Itu ruwah lho rek. Nek ruwah itu kan bulan ya. Ruwat itu sebuah pengertian yang nanti akan diterangkan. Tapi secara khusus ini ada tema membangun Indonesia dari desa. Ini ya. Kan ada makna nih, membangun Indonesia dari desa, karena tidak bisa membangun desa dari Indonesia. Ya tak gak? Makanya harus membangun Indonesia dari desa. Karena Indonesia tidak bisa membangun dari Indonesia ke desa. Ini rakyatnya itu desa mawa coro, puncaknya adalah negara mawa toto, ini gurung iso, negaranya mawa toto gurung iso, mulanya gurung iso bangun desa. Tapi mulanya desa ini sing kudu mawa coro terus, harus menemukan, Ibu Bupati harus memimpin, apa namanya, formasi-formasi pembangunan, formasi-formasi budaya, formasi psikologi, formasi macam-macam, yang memperhitungkan latar belakang dari seluruh wilayah desa-desa di Kabupaten Mojokerto. Dan alhamdulillah sing mimpin wong wedok ya, alhamdulillah ya. Nabi kan sing wedok. Tapi ono agak nabi sing gak lembut. Ono agak nabi sing berangasan. Agak ono sing nabi sing koyo sakerah ono agak. Nabi sing koyo sore. Sambu. Ono ngawur. Kon kok cinta karo Sambu kan? Kon biar mesti kepingin dadi ajudane gak diterima. Kali Sambu wis ngerti kene aku nrimo arek iki dadi ajudanku bojoku sing kenek engko. Ngene kira-kira. Mulane awakmu karo Gusti Allah diuncalno rene. Muga tapi awakmu muga-muga kabeh karo Gusti Allah mulai engko bengi menesuk deleh nggon sing paling berkah. Baik dalam urusan pribadi, keluarga, pekerjaan, profesi, atau karier, atau apapun, Gusti Allah nyawat napa buat awakmu di nggon sing paling tepat. Amin. Nek awakmu delir, muka-muka dibuat nang padang pasir. Atau dibuat nang sawah-sawah yang subur, ya tak? Ngono ya, ngerti ya maksudnya ya. Nek awakmu suket, muka-muka dibuat nang segoro. Tapi dibuat nang lapangan Mojogebang, ngono ya. Jadi, Rabbi anzilni, mun jalan mubarokan, wa antafil, itu kok Nabi Nuh kampul-kampul di ndukure kapale kampul-kampul di ndukure banjir. dalam perjalanan sangat jauh dan tidak tahu kapan akan bisa mendarat. Pada waktu Anda kan joget iki menene kata ya apa 2024 berangkat ya apa masa depanku ya apa enggak kisah rapi enggak moro-moro dhek ternyata wis tak la, wis kate tak lamar ternyata dhek nrimo lamaran wong liya dua bol anyar itu upamane ya aku tahu ngalami soalnya rek aku tahu ngalami Bu aku sado-ado nang sebuah kota di Jawa Tengah wis tak parani wis bertamu sebagai calon menantu wis macam-macam dadak bengine ku ana acara di omah iku nrimo lamaran arek lanang ya aku njepiping di kamar mriku sakno ya bae marang ngono Gusti Allah aku ndonga ya Allah kok cise nasib kula niki ate oleh arek ayu pisan sampean halangi terus Gusti Allah ngrungu malaikat dukung niku sampean kaya Gusti Allah terus aku dikae Novia kalau paking iki. Yuk malam ini kita sinau beneran ya. Malam ini saya menjalankan satu program yang belum pernah saya jalani di Makian manapun. Kita rintis mulai malam hari ini ada dua paket. Yang satu paket tadabur jamaah. Yang kedua paket namanya masruhiyah. Masruhiyah itu bahasa Inggris drama reading. Jadi ono dramane tapi mek diwaca gak di acting ngono ya. Untuk menjelaskan ruwet iku apa. Nah, nanti yang akan tampil adalah aktor yang kemarin sangat bagus bermain di Tugu Pahlawan yaitu Pak Joko Kamto. Terus Pak Nevi Budianto akan berperan sebagai Mbah Purwaceng. Mbah iku ono Jawa iku aneh-aneh ono Purwaceng iki apa. Berarti nek gak iso Purwaceng Purwater ngono ya. Terus ada Nakula Sedewa dibawakan oleh Mas Jijit sama Mas Doni yang biasanya maju ke depan ini. Ada dua hal yang setiap Makian saya akan bikin teks baru sesuai dengan tema yang mengundang supaya kita dapat ilmu agak lebih tertib. Jane omong-omongan tok iso sinau bareng ngomong tok iso tapi kalau ada tulisannya kan lebih iso kok download, iso kok fotokopi, iso kok lepono handphonemu, lepono komputermu, sehingga kapan-kapan saya tidak menelangguna. Untuk mempelajari sesuatu secara lebih struktural, lebih tertata, lebih sistemik. Sebuah pemahaman ilmu. Bismillahirrahmanirrahim, sekarang Mas Faqih Ibnu Zainul Arifin almarhum akan mulai dengan nomor pambuka dari Kiai Kanjeng, diteruskan oleh Mbak Nia, Mbak Yuli, dan siap don. Iya, ampun. Satu medley apa sih? Sidunan Nabi. Ya Allah ya Azim. Apa? Kutsen. Al-Fusalam. Al-Fusalam. Terus? Ya. Terserah Yuli sama Nia aja, ngene ya. Terserah Nia. Disuluk isik sak durunge mlebu ya. Dengan nada untuk perempuan. Selama ini kan Kiai Kanjeng itu lebih banyak di pakai kunci nada, musik ono kunci nada. Kunci nada itu gak mek musik rek, kon ndelok maro tuwa kuwi kudu duwe kunci nada. Kon wis kate nglamar anake teko pedhita-pridi gak nggo rokok pisan. Sampai calon-calon maro tuwa iku akhire ngambil keputusan, pokoknya nek anakku diapeli, aku pasang serem raiku kecuali dhek nggo rokok. Ono kancaku dadi maro tuwa ngono iku. Pokoknya anakku diapeli, nek gak nggo rokok aku ngene terus metutu terus pokoknya sampai calon mantuku gak sido ngelamar. Jadi kunci nada itu penting. Kamu akan kalau kamu jadi bupati, kunci nadanya harus ketemu ya opo. Cae santun kepada rakyatnya. Rakyat yang ngono kate demo, kate opo segala macam, kate usul opo-opo kudune kunci nada. Nadane ditentok nanti urip iku kon ngaji e, ngimami e kudu ana kunci nadane to. Masuk kon imam bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Rahmanirrahim. Anak-anakmu nek terawih amin, amin, samin, samin. Jadi harus punya kunci nada orang hidup itu ya. Kudu nyetel awakmu karo bojomu ya apa karo anakmu ya apa kudu disetel nadane. Karena yang sampai ke orang lain itu bukan hanya kata-kata dan makna tapi juga nadanya. Karena nada itu estetikanya, keseniannya atau keindahannya gitu ya. Bener ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita buka dulu setelah rangkaian nomor pembukaan nanti Ibu Bupati akan membuka acara ini supaya kita semua disayang oleh Allah wong sampean disayangin juga Ibu Bupati kayak ngene iki ya. Dan tapi ini malam ini meskipun pakai masker tidak karena enggak hafal selawatan. Cok kuatir iki hafal selawatan. Ono si bupati sing tak sampean nggae masker ke guru maksudnya. Cek nek pas selawatan bareng sampean gak ketoro nek gak hafal. Tapi insya Allah enggak terjadi di sini ya, bener ya. Ini adalah cara kami menghibur diri kami sendiri dengan rahmat-Mu yang luar biasa. Ada yang berupa rezeki, ada yang berupa kekurangan, ada yang berupa kegembiraan, ada yang berupa kesedihan. Tapi semua adalah rezeki dan rahmat dari-Mu ya Allah. Dan ridhoilah mereka bergembira dengan cara mereka. Mergo ya apa anjane melarat-melarat ya. Apa mana aku dhewe yang melarat. Jadi ini orang melarat itu ya kudu ngunung-ngunung itu yang wis melarat sopan nemen. Ya apa kan wis melarat sopan. Melarat itu ya kurang ajar didik ini. Guyon rek ya, guyon ya. Wis melarat, gondrong, gak berngosen, gak rokokan, apa mana ya. Ono Ibu Bupati Ayu gak sweet sweet sweet sweet. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Ya Azim. Ya Yeah. Bojonegoro sak mojoko Jombang dan sekitarnya nglumpuk ndek kene dengan tujuan yang sangat mulia, ngiling-ngiling Kanjeng Nabi, ibadah kepada Allah dan menyatakan cinta kepada manusia yang paling cintai Allah, gitu. Kadek rene iki niate api, ikhlas atine, gak macam-macam keadaane ndek jero batine ya. Dadi insyaallah ini adalah perbuatan terbaik di antara semua perbuatan yang lain di muka bumi. Jadi moga-moga enggak hanya terbaik, paling benar dan paling indah. Aku enggak roh rek. Bahkan nabi-nabi dan rasul juga tidak ada yang tahu awake dhewe kok mlebu swarga tan neraka enggak roh ya. Enggak roh ya. Tapi kan kita jelas malam ini bahwa awakmu wis nambah timbangan nabi lah ngono. Jadi iki malam ini kamu menambahi saldomu. Saldomu sehingga mudah-mudahan ini membuat timbangan kebaikanmu menang melawan keburukanmu sehingga punya potensi besar untuk diterima Allah, yang Allah menyatakan dengan syarat awakmu tentrem yo, ojo bedututan, harus belajar ikhlas ya. Sekolah ikhlas itu paling angel, itu kudu kok lakoni dhewe. Ya Tuhan nafsul mut irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa tuli fi ibadi waktu kulit jannati. Awakmu ridho ya karo uripmu ya. Didadekno awakmu gelem kan ya. Zaki didadekno zaki kan gak masalah ya. Kan gak didadekno Luhut misalnya. Upamane ya. Gak masalah ya. Awakmu gak didadekno bu. Berarti gak masalah ya. Ridho sama Allah. Kalau anda ridho kepada Allah, Allah pun akan ridho kepadamu. Itu urut-urutannya namanya radiyatan mardiyah. Jadi mardiyah itu posisi diridhoi Allah, syaratnya adalah Anda sendiri yang harus selalu ridho kepada ketentuan Allah dalam hidup Anda, di keluarga, pribadi, karier, pekerjaan, dan apapun saja. Pokoknya belajar ridho terus-menerus, enak, tentrem muridmu. Karena yang dipanggil oleh Allah ke surga dengan ridho tadi adalah jiwa yang tentram, jiwa yang mutmainah, gak rewel lah, nuntut lah gitu ya. Jaluk, jaluk terus, kayak ingin ini cik jaluk, Wis dikai sembuh barang kalau Gusti Allah wis pol karek ridho ya. Dengan anda ridho maka jiwamu akan tentram, kalau jiwamu tentram kamu akan kreatif, nyambut gawe mulu apik lah ngono ya. Lu rajin dan lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya, kampung maupun di seluruh kabupaten ngono ya. Oke. Sekarang gini, kita buka ini Pak Lurah Haikal, yang ternyata Haikal itu adalah anaknya yang barusan sunat. Nek Pak Haikal wis sunat sampean. Mari nyunat anake moro-moro bapak itu gurung sunat. Yo karek yon rek. Kone gak iso guyon muli wae. Wis angel kepethuk pisan gak iso guyon betutut ae. Muring-muring ya, aja muring-muringan tak ya. Jadilah manusia yang sukar marah tapi mudah memaafkan. Ngono ya. Minimum menjadi manusia yang mudah marah tapi juga mudah memaafkan. Aja sampai dadi wong sing gampang muring-muring tapi angel nyepuro ya. Susah kok uripmu. Bojomu ya susah, sak keluargamu susah, kiwa tengenmu, tanggamu kabeh susah. Jadilah orang yang sukar marah yang terbaik, yang sukar marah, angel kate muring-muring gak iso angel. Tapi mudah memaafkan. Iku sing ideal ya. Pon niku gak muring-muringan, tur nek muring-muring gampang nyepuro. Ngono ya rek ya. Itu pedoman utama. Karena di Quran aku golek-golek dhewe dengan tadabur Quran. Makanya malam hari ini kita tadabur ya. Artinya saya nanti minta 3 kelompok untuk nah sak durunge awake dhewe meneruskan acara membangun Indonesia dari desa ini biar beliau Sohibul Bait menjelaskan asal usul dan latar belakang dan tujuan hajatan ruat desa Palamaran juga sedekah desa ya. Sampai syukur sampai melok jelasno karena nanti ada juga paket dari Kiai Kanjeng untuk menguraikan masalah ruat desa dan sedekah desa itu. Yang saya baru sampaikan. Setelah itu baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunyawatin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, kang kula dereki fatwa-fatwaipun, wabil khusus al-mukarram Mbah Muhammad Ainun Najib. Alhamdulillah selalu membersamai kita dalam acara sinau bareng maupun majelis. Yang terhormat Ibu Bupati Mojokerto dan yang terhormat Bapak Kapolresta atau yang mewakili dan yang terhormat Pak Dandim atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Kadis DPMD, Bapak Camat Melagi, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil dan Ketua AKD atau Asosiasi Kepala Desa dan seluruh dulur-dulur Ma'iya, Ma'iya Nusantara maupun Ma'iya Online. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan terlupa rekan-rekan kepala desa. Rekan-rekan kepala desa sekecamatan Kemlagi yang selalu membersamai guyub rukun kompak dalam semua kegiatan yang ada di Kecamatan Kemlagi dan seluruh tamu undangan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul menghadiri acara sedekah desa yang menghadirkan Mbah Nun, sinau bareng Mbah Nun dan Kiai Kanjeng dalam keadaan sehat wal afiat tanpa kurang suatu apapun. Kita masih dilimpahkan kesehatan jasmani dan rohani dan dilimpahkan nikmat sehat, nikmat sempat atau wujud dari sempat kita bahwa kita hadir di acara sinau bareng pada malam hari ini. Yang kedua, sholawat ma'asalam. Dalam perputaran satu tahun kita perjalanan itu sangat berbeda-beda karena masing-masing masyarakat itu tidak sama cara berpikir dan cara pandangnya, maka setiap tahun aktif bancai deso mensyukuri apa yang sudah kita nikmati di desa kita di desa Mojogebang, baik wujud dari tanaman padi maupun jagung maupun tebu dan lain sebagainya, supaya harapan besar kami desa kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari desa membangun Indonesia. Cita-cita besar kami di Desa Mojogebang untuk mewujudkan kesejahteraan dari semua masyarakat, mengayomi semua masyarakat, dan memikirkan apa yang menjadi tugas saya sebagai orang nomor satu, guru atau pembantu nomor satu di Desa Mojogebang. Ini semua masyarakat Desa Mojogebang mempercayakan saya menjadi pembantu untuk melaksanakan dari pemerintahan desa. Dan kami selalu berkoordinasi dengan jajaran perangkat desa Mojogebang untuk memikirkan bagaimana langkah kita untuk mensejahterakan masyarakat desa Mojogebang. Desa Mojogebang mempunyai cita-cita yaitu membuat kampung wisata mbah. Pada malam hari ini kita duduk bersama di halaman, rencana halaman kampung wisata Gunungan Sawah yang sekarang masih progres dalam penggarapan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Mojokerto yang sudah menyupport dana, yaitu bantuan keuangan khusus untuk kita laksanakan membuat kampung wisata Gunungan Sawah ini. Saya ucapkan sangat terima kasih kepada Ibu Bupati. Harapan dari kampung wisata yang akan kita laksanakan atau kita kerjakan, obsesi utama kita bukan hanya finansial saja, tapi memikirkan atau menggali dari potensi-potensi kearifan lokal desa kami, yaitu di desa Mojogebang adalah semua hampir mayoritas pengrajin bambu, baik dari kursi, gazebo, dan rumah bambu, dan cindramata lainnya. Ini supaya bisa mengangkat dari kearifan lokal, maka kami membuat suatu kumparan, Mbah. Ini istilahnya membuat satu kumparan yang dihadiri oleh semua masyarakat yang hadir di kampung wisata ini, yang akan menjadi magnet yang menghasilkan suatu cahaya. Ini. Yang terakhir, semoga acara kami berjalan dengan sukses sampai akhir nanti, tidak ada halangan suatu apapun, karena kita hadir di dalam acara Sinau Bareng ini dengan ikhlas, tidak ada pikiran atau tendensi-tendensi pikiran jahat lainnya. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Haikal. Iki mang listrike biar terus pet diluk terus biar meneh ya. Nek bahasa Inggris on off. Nek listrike mesti on karo off. Nek gak on ya off. Tapi masih off tetap on. Tapi upama saiki off terus, aku gak khawatir. Karena cahaya Allah selalu memancar di dalam batin masing-masing. Karena cahayamu sendiri, dirimu, jiwamu memancarkan cahaya Allah itu ke kiri kananmu, keluargamu, ke tetanggamu, dan semua sesama jamaah pada malam hari ini. Ngono ya, jadi jok khawatir cahaya itu penuh lurur, cahaya yang langsung dari Allah, cahaya yang dari sumber cahaya materi seperti matahari. Jadi sing cahaya di jero atimu itu duduk cahaya rengenge, tutup listrik, tapi cahaya dari Allah langsung. Allahu nurus samawati wal ard. Manuk sing apal? Sapa sing apal? Matalunurihi zoka zakiyai. Matalunurihi kamiskatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajah tuka annaha kau kabundur yuyokotu min syajatimu barokah barokatin zaitunati la syarkiyati wal ghorbiyah yakatu zaituha yudi wal lam tamsah sunar nurun ala nur Yahdillahu li nurihi mayyasha yahdibullahul amtharul nas Allah bikulli syai'in alim. Kapan-kapan kita tadaburi ya ayat ini ya. Top jane iki iso disertasi S2 S3. Nek kon gelem. Tuntun kon. Tapi itu dahsyat ayat tadi itu. Tapi pokoknya kita anu aja, kita terima intinya saja bahwa masyo srengenge terang benderang, masyo listrike gak tau mati. Nek awakmu di atimu di pikiranmu di dalam jiwamu gak oleh cahaya dari Allah kan gunane ya gak. Jadi apapun keadaan dunia asalkan Allah tetap mencahayai hatimu beres masalah ngono ya. Jadi arek maknya guru nek cahaya utama adalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang memancar memasuki kalbumu menembus jiwamu kemudian memantul ke dunia umat manusia dan alam semesta ngono ya. Oke. Bismillah. Terus sebelum Ibu Bupati mergo biar pertimbangkan nek sing arep kene iki ketok. Saiki biar sing kono gak ketok. Sing kono gale gak iso nyawang ayune gantenge gak iso ya. Tapi aku yakin kon ayu karena kelakuanmu ayu ya toh. Kon ganteng mergo prilakumu ganteng insyaallah ngono ya. Lan awakmu tutuk kene iki mergo awakmu ganteng secara rohaniah ngono ya. Amin ya. Oke, jadi Ibu Bupati ini kita berada di dalam kenikmatan dari Allah yang luar biasa. Indah anak-anakmu, anak-anak kita bersama ini bahagia pancaran wajahnya. Matur nuwun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ingkang kawula hormati, kita taati bersama Mbah Nun dan poro alim ulama, sesepuh bini sepuh Desa Mojogebang, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Ingkang kawula hormati, Bapak Ibu, sederek-sederek sedanten, warga Desa Mojogebang, warga Kecamatan Kemlagi, warga Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, sederek-sederek ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, matur nuwun sanget rawuh panjenengan wonten panggenan menika. Mugi-mugi Gusti Allah tansah paring berkah rahmat nikmat, terutama nikmat sehat nggih. Dalam nyuwun tulung panjenengan sedanten jagi kesehatan masing-masing. Alhamdulillah, Mbah Nun berkenan untuk rawuh kembali di Kabupaten Mojokerto. Mugi-mugi dalam waktu yang tidak lama lagi beliau juga akan rawuh kembali di Kabupaten Mojokerto. Karena beliau mengajak kita semuanya sedanten untuk saling mengasihi, saling rukun satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, dan menika adalah modal dasar. Kalau kita ingin membangun Indonesia menika dari desa, maka seluruh warga desa kedah kagungan modal saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati. Dengan demikian kita akan bisa saling bekerja sama, membantu dan menguatkan satu sama lain. Matur nuwun Mbah Nun, rawuh di antara kita semuanya dalam mugi matur nuwun, karena saya di sini juga sami-sami ngangsu kaweruh. Belajar, kita duduk di sini semuanya belajar untuk bagaimana kita bisa betul-betul menjadi hamba Allah ingkang ikhlas, ingkang bisa menyayangi satu sama lain. Matur nuwun sanget dan mugi-mugi saestu mengke kondur saking panggenan ingkang penuh berkah menika, kondur dateng dalemipun masing-masing, kondur dateng desanipun masing-masing, sedanten beto sangu. Sangu untuk saling mengasihi, menyayangi, menghargai, menghormati, dan menguatkan kerukunan di antara kita semuanya. Matur nuwun sanget, mekaten ingkang saged dalem aturaken, mudah-mudahan niata untuk talabul ilmi, mencari ilmu, dan juga meriset, nggih, meriset. Supados kita nanti betul-betul selalu bisa menjadi hamba Allah ingkang ikhlas, mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Matur nuwun sanget nyuwun pangapunten ingkang kathah dalam cekapaken wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqi dinas shirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opo tak toleh tok kegupuh. Ibu tadi memberi prinsip mengenai sayang, menyayangi, saling mengayomi, saling menghormati, saling menghargai dan seterusnya ya. Aku takon. Supaya saling menyayangi itu, ya ada dua ya, supaya saling menyayangi itu yang diperlukan pertama menyayangi atau minta disayangi. Jadi yang harus Anda latih adalah kemampuan untuk menyayangi sesama. Dari sesama manusia, bahkan sesama makhluk, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada tanah, dan semuanya kita sayangi. Jadi ojo ngenteni karo nuntut, itu sehingga gak sayang. Jadi sayang menyayangi itu kita terjemahkan di dalam birokrasi, di dalam urusan politik, dalam urusan pembangunan, itu semua kita terapkan bahwa apalagi ada Pak Kapolsek sama Pak Donamil ya. Ya. Itu mereka dulu zaman biyen, zaman sadurunge Majapahit sampai Demak, namanya tentara sama polisi itu namanya Joko Werdi. Yang menjaga Werdi. Werdi itu artinya makna. Nah, makna itu macam-macam, Rek. Misalnya kon gelem mangan kaspe, nek kon iso memaknai bahwa ini kaspe, bahwa kaspe itu nanti akibatnya untuk kesehatan saya gini-gini, baru kamu mau makan. Nek aku gak ro maknani kaspe, kon gak mangan kaspe, ya gak. Ibu bupati itu kita maknai, dan ibu bupati memaknai rakyatnya. Pada semua, kepada Allah juga. Jadi pokoknya hidup itu nomor siji, kurikulum hidup adalah belajar menyayangi. Dan caranya adalah belajar memaknai. Nek kon duwe bayi, ngelahirno ngono ya. Apa sebenarnya kamu sayangi? Karena kamu yang melahirkan. Karena kamu diberi oleh Allah. Karena Allah itu ojo meneh kok menungso. Masih berwedus itu karo anaknya sayang. Gitu, gak? Masih kucing, masih bedes itu karo anaknya sayang. Disusoni dan seterusnya. Itu karena dia mengerti pemaknaan. Kalau binatang itu memaknainya melalui naluri dan langsung petunjuk dari Allah. Kalau manusia harus di samping petunjuk Allah juga harus mencari sendiri pemaknaan. Jadi Joko Werdi adalah petugas negara yang menjaga makna kehidupan. Makna bernegara, makna bermasyarakat itu mereka pikirannya menukui. Polisi bermakna mengayomi misalnya gitu ya. Ya tak? Tentara bermakna kalau dia menjaga keamanan seluruh negara dari ancaman dari luar kan gitu. Tentara tidak bermakna sebagai tentara kalau dia tidak bisa memaknai tugasnya. Betul ya? Jadi eling memaknai itu nomor siji. Mulane gini sinau tadabur supaya terbiasa memaknai sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari kamu harus memaknai terus. Misalnya kon kate ngentut. Di tengah dek bupati terus kudu ngentut nemen. Kok entut no tagak? Karena nek kok entut nongko bupati terus peksa njupuk masker situ meneh ditutupi cek. Ya. Kan kamu tahu bahwa kalau kamu kentut berarti menyebarkan bau busuk. Kamu harus mengerti makna persahabatan, makna seduluran sehingga kamu tidak mengganggu orang lain itu ya. Makanya kita pakai masker supaya tidak menulari orang ya. Dan seterusnya ya. Pokoknya ngerti pemaknaan ya, ya. Nah, Pak polisi dan Pak tentara itu adalah orang yang ditugasi oleh negara bahkan dikasih biaya penghidupan untuk memaknai keadaan. Kan maknane negara iki nek sampean gak njogo misalnya njogo kedamaian, njogo pasduluran. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya sayang menyayangi itu kan timbal balik dialektika. Tujuannya supaya seduluran menyatu ngono Bu ya. Itu namanya nek awakmu menyatu karo Gusti Allah jenenge apa rek? Agama Islam prinsipnya apa? Tauhid. Tauhid itu adalah bahasa Indonesianya penyatuan. Supaya kamu sama Allah itu enggak pernah pegatan. Kan ojo wani-wani pegatan karo Gusti Allah, mulane ojo ngelakoni sing gak sing Gusti Allah garai megat kon bongko kon kudu dipegat Gusti Allah gitu ya. Jadi selalu satukan dirimu melalui seluruh perilakumu supaya tetap bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek wong Jawa ngomong manunggaling kawula lan Gusti. Bahkan ada cabang pemaknaan dari manunggaling kawula Gusti ya. Di dalam hatinya ibu bupati itu Tuhan sama rakyat menjadi satu, Bu. Itu namanya manunggal. Di dalam dirinya ibu bupati ini ada kesatuan atau penyatuan antara Allah dengan rakyat Mojokerto. Nek sampai ibu bupati nanti menyakiti Allah, maka yang bisa celaka rakyatnya. Kan gitu ya. Kalau sampai bupati menyakiti rakyatnya, nanti yang marah siapa? Allah. Jadi Allah sama rakyat itu selalu katkan jadi satu. Rakyat dengan Allah itu di dalam diri pemimpinnya menjadi itu namanya manunggaling kawula lan Gusti. Manunggaling kawula Gusti adalah kesadaran dan ketentraman karena Allah sama semua yang lain selain saya itu bersatu. Berarti saya juga bersatu sama Allah dan yang lainnya itu gitu. Jadi itu namanya manunggaling kawula lan Gusti. Kawula itu sampean, Gusti itu Allah. Di dalam hatinya ibu ini gak ojo sampai pegatan Allah karo rakyatku sebab engko nek aku salah gak njogo iki engko aku disalahno karo Gusti Allah. Mergo agamaku Islam berarti aku tauhid, mergo negaraku iki Indonesia NKRI berarti prinsip dasarnya adalah persatuan dan kesatuan. Jadi itu semua urusannya padha yo agama yo syariat yo hakikat yo makrifat YUD 45 Konstitusi semua prinsipnya sama, yaitu mempersatukan semua makhluk Allah dengan Allahnya dan bersatu sesama makhluk Allah itu. Jadi jangan sampai nggawe hal-hal sing nggarakno congkrah, nggarakno gelut, nggarakno tukaran tapi turutin ya. Jadi ini arek makiyah itu tradisinya harus menjadi orang yang selalu menjadi penengah dari seluruh kemungkinan konflik gitu ya. Karena semangat saya itu mempersatukan. Ojo meneh karo padha-padha menungso. Aku karo setan bersatu. Bersatu dengan setannya, bukan dengan godaannya. Godaannya tak tolak. Dan setan itu tak ngeluh musuh aku. Madhabku ya cinta kepada Allah dan Kanjeng Nabi kan. Perkara beda sholate, itu kan mergo beda referensi dan informasinya. Tapi prinsip dasar saya adalah tetap bahwa saya diamanati Allah untuk menjaga tauhid dalam segala arti. Maka sekarang untuk urusan lingkungan hidup saja, Bu. Itu saya mencari istilah, jangan hanya ekologi, ekologi itu ilmu lingkungan hidup. Saya dapat istilah ekosofi. Saya cari-cari artinya, ekosofi itu artinya kebijaksanaan alam. Alam itu punya kebijaksanaan yang didawuhkan oleh Allah secara naluriah. Jadi setel karo Gusti Allah. Misalnya, nek gunung kate meledos, soalnya kaya tondo sik ya. Nah, itu namanya kebijaksanaan Allah. Nek nandur po, pelem, nek sertok kuning-kuning, itu tanda bahwa akan matang. Ya tak gak? Jadi dari pencet, apa? Pencet terus apa ya? Terus ya. Durungi kelopoi kok, saya durungi mateng apa ya? Kemampu. Pencet, kemampu, mateng lah. Sih. Nek kelopo, apa? Ora. Beluluk. Beluluk itu anak tondone sebelum menjadi cengkir. Cengkir dia memberi tanda-tanda, memberi kebijaksanaan, ungkapan bijaksana bahwa dia akan siap menjadi, iya, akan menjadi degan. Degan yang pun katanya mateng dari kelopo, mungkin tanda-tanda itu kebijaksanaan alam. Jadi misalnya awakmu liwat onok tikus mati, wambu nemen, nanti ada perundingan di dalam dirimu. Di irungi lapur nang utek, itu onok barang wambu nih, toai kayak gini. Terus UTE, yang ambil keputusan itu hati bukan otak. UTE itu birokratnya, Forkominda ya. Jadi UTE dilapori ini ada taek, ada ambu, ada badang tikus. Terus UTE lapor nang hati, ya apa hati? Ini arek-arek oleh ngambu tegak. Yojo itu badang kok diambu. Terus akhirnya pikirin UTE. Ya apa enaknya hari ini? Mergono padang tikus, kudu ya apa? Terus UTE memberi saran melalui diskusi dan rapat-rapat Pemda. Dikongan mutahai. Terus akhirnya hati ini ngongkon tenggorokane mutah. Wah, kan itu. Jadi suwe prosesnya, rapat barang hati karo UTE itu terus-menerus. Nah, hari ini kata rabi gak rapat belas. Terus pokoknya beras-beras saya gitu. Jadi KB itu diproses, re. Karena Allah itu memproses semua itu luar biasa. Jadi ada birokrasi bumi, ada birokrasi langit, ada birokrasi antara bumi dan langit. Nek, ini Islam yang bisa menjelaskan. Nek kon nontok wayang, onok Bimo ngerti ya, Semar ngerti ya, Gadut Koco ngerti, terus onok Betara Guru ngerti, Betara Naruto ngerti. Aku takon Betara Guru itu menungso ta duduk? Gak jelas toh. Betara Naruto sing kayak Wahyu, iku ngetono Wahyu itu kan kayak Jibril. Ide-nya apa Betara Naruto itu malaikat? Kan gak jelas. Nah, Allah memberi informasi melalui datangnya agama Islam melalui Rasulullah SAW itu untuk ngandani rek. Nek iki jin rek, nek iki menungso, nek iki kewan, nek iki wit-witan, nek iki watu, nek iki lemah kadul, iki lemah lempung, nek iki malaikat gitu kan. Malaikat itu makhluk. Kalau makhluknya Allah itu jin dan manusia dan alam semesta. Malaikat itu adalah di antara makhluk-makhluk Allah itu ono sing ditugasi dikongkon dari malaikat, dikongkon bertugas fungsionaris dari kekuasaan Allah. Makanya disebut malaikah itu artinya tangan panjang dari birokrasi kekuasaan Allah. Jadi malaikat itu iso awakmu. Awakmu menjalankan tugas kemalaikatan bisa. Tapi kan luwih kini kan luwih dilatih untuk menjalankan tugas keiblisan dan kesetanan toh. Gitu kan? Makanya awakmu kan wis kait belajar ngaji wis dikandani karo Gusti Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu terdiri dari manusia atau jin. ya dapurmu itu setan, gitu loh ya. Demikian juga malaikat. Jadi Anda tahu iblis itu dulunya dia bergelar Kazinul Jannah. Dia adalah bendarawan surga, dia malaikat yang paling alim. Durasi atau rekam jejak ibadahnya iblis itu 850 ribu tahun. Dan dia pernah tinggal di Pulau Jawa 1000 tahun. Iki tak jelasno kok duwowo kak sido ruwatan kok. Ya. Tapi pokoknya ngono ya, dadi nek kalau dalam Islam sangat jelas oh iki malaikat. Dia petugas meskipun dia asalnya dari jin. Terus itu dulu jin. Terus dia daftar magang jadi malaikat diterima dan paling bagus dia malaikat. Awakmu ya sama magang jadi malaikat, tapi seringkali itu namanya keseret magang jadi setan gitu. Jadi setan juga bukan makhluk. Ya makhluk itu iblis, iblis itu pun jin gitu ya. Dan ini kalau dalam Islam ada penjelasannya semua dan saya sedang bikin trilogi drama untuk menjelaskan semua itu, Bu. Drama yang kita bikin sebelum yang tadi malam kemarin malam di Surabaya itu semua pemainnya 92 orang yang naik panggung itu semua tak kayak nama-nama jin. Kanu sing jeneng menungso, kanu sing jeneng pokoknya kabeh jenenge jeneng jin. Ya aku medhayo rek jin di Banyuwangi, di Jember, di Lumajang, di Tuban, di Padangan, di Kendal, di Magetan sampai Banten. Aku medhayo tak jupuk jeneng sing paling apik. Aku njaluk izin. Engko nek gak arek-arek engko iso kesurupan di panggung kok. Nek wis tak kei wiritan yo apa cek kesurupan aku wis perjanjian kan masalah kok. Nek tak silih jenenge sampean iki. Cek wong iku luwih seger pikirannya, luwih seger hatinya gitu ya. Oke. Kembali ke yang diomongkan Ibu Hati, saling menyayangi itu nomor satu, arek maknya harus nomor satu belajar menyayangi. Kalau aku ngenteni di KI, misalnya salah satu bentuk menyayangi kan bersodokoh. Kalau aku uripmu ngenteni sodokoh, tak pingin sodokoh sak iso-iso nih. Jadi awakmu menjadi pelaku utama sodako bukan menjadi pelengkap penderita. Nek ngenteni sodako terus, onok bupati teko meneh kon ngenteni sodako meneh mulane nunggu. Ya. Jadi mari kita selalu sidik. Bakar asidik itu artinya Abu Bakar yang selalu punya naluri kemanusiaan di mana dia akan selalu memberi. Jadi sing api ku ngekei rek. Nek bahasa peribahasannya kan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi ayo kita berlomba-lomba untuk sebanyak mungkin memberi. Bu, nek kula profesional, Bu, nggih. Aku mak iyahan iki mbuping pirang ewu. Tak hitung wis kira-kira 5.000 piro ngono ya. Daerah-daerah saya datangi sampai pelosok-pelosok kota-kota besar. 26 kota besar dunia sudah saya datangi dengan Kiai Kanjeng. Itu semua sedekah. Tidak pernah ada transaksi finansial. Bahkan ono sing tak tolong, akeh sing tak tolong, tak tukokno tiket dhewe. Kiai Kanjeng anggit misalnya Kiai Kanjeng nang Melbourne nang Sydney larang sih dan kono tak bebas no sampean duwe ne piro engko tak tambahi tak jangkepi ana ulo ta ku ulane iku ulane teko kene tapi dowo sampe tutuk kono wala ulo fi himri khata sita ila sai fal ya butur ba hadal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khaufna. Itu diwujudkan oleh setiap bupati. Jadi kita disuruh menyembah Allah karena Allah itu berjanji sembahan tuan rumah Ka'bah iku rek. Mergo tuan rumah Ka'bah iku sing njogo awakmu aja gak sampai wedi, gak sampai lesu. Menjaga dari ketakutan dan kelaparan dan itulah tugas para pemimpin negara. Rakyatnya jangan sampai ketakutan, rakyatnya jangan sampai kelaparan. Nah insya Allah di Kabupaten Mojokerto kan tidak terjadi itu kan. Wedi apa kan? Lah gak wedi apa-apa sih, mosok medeni. Paling wedimu kene tak lamar jenenge gak diterima paling ngono tok. Jadi alladzi at'amahu min ju' yang memberi konsumsi dari kelaparan wa amanahu min khauf dan mengamankan dia dari mereka dari rasa takut. Rasa takut terhadap apapun. Makanya kunci agama nek kon gak tentrem kon gurung nglakoni agama. Kudu tentrem. Dalam keadaan kayak apapun. Saya mengalami akeh cerita ngono-ngono iku rek. Sampai kemanapun saya pergi, saya ke Amerika, saya ke Cina, saya ke Hong Kong, saya ke Korea, saya ke Jepang, saya ke negara-negara Eropa dan seterusnya itu semua saya rasakan dan saya praktekkan. Aku percaya Gusti Allah dudu ya aku ngono ya. Aku numpak sepur gak katik ndelok sepur jurusan iki gak ndelok aku. Numpak bis nyengklak ngono ae di Amerika iku. Engko bisa tutuk ndiau gak roh. Engko nek wis rada ragu-ragu atiku, mudun. Loh, kok tutuk kene ngono kae terus. Seharusnya kan nek wong modern kan terus golek bis sing cocok tujuane. Gak aku pokoknya nyengklak ngono ae. Begitu wis gak enak atiku mudun meneh lho kok ndek kene iki ana pasar-pasar wong ireng-ireng kaya ngene iki. Terus ana bis liwat tak tumpaki ngono meneh. Sampai akhirnya saya itu ingin buktikan bahwa Allah itu betul-betul memberi hidayah kepada saya. Jadi aku percaya 100%. Sampai akhirnya saya harus datang ke tempat saya menginap itu. Ada teman saya di Amerika. Jam 6:30 pagi. Tapi jam 6 aku di jalan tol. Terkatung-katung. Numpak bis opo, numpak sepur gak ono. Padahal 30 menit lagi saya sudah harus sampai di tempat itu. Gusti Allah nekakno taksi. Taksi. Come on man, come on. Kamu, aku koyok koncoku ndek Surabaya ngono, aku disweret mlebu. Come on, I know who you are. Aku ngerti sapa kon niku. Wah, digablok-gablok diambung-ambung ngene aku. Lanang tapi rek. Lanang gede, lemu ngene iku gondrong. Aku ya gondrong soalnya. Gondrong saiki ya sak geger ngene iki. Dan saya diantarkan oleh taksi ini ke tempat tujuan saya dan saya tidak boleh membayar. Kurang ya apa. Jadi, kalau kamu yakin kepada Allah, ujilah dengan keberanian hidup yang Anda pasrah kepada Allah. Wis tangkut mesti ditolong. Jangan pernah berputus asa bahwa Allah pasti menolong kamu. Jangan pernah tidak percaya. Percaya, mesti ditolong kepada Allah. Ya. Wala tayyasu mir rauhillah. Kalau tayyasu kepada dunia masih oke. Tapi kalau mir rauhillah tidak boleh. Amus putus asa nyambut gaya bangkrut terus bolak-balik. Ya, mungkin putus asa. Tapi jangan putus asa bahwa nanti akhirnya Allah akan menolong kamu. Menurut ya. Gitu ya. Jadi tidak putus asa terhadap pertolongan Allah. Gitu ya. Oke. Kisah ini kita coba mulai workshop. Saya minta aku njaluk. Jadi malam ini saya mulai. Biasanya kan awakmu tadaburkan dari saya. Tak omongi macam-macam ayat. Ini. Terus ini aku njaluk awakmu sing. Berlatih tadabur. Tadabur itu salah satu prinsip maknya. Saya kita ilang meneh. Bedanya tafsir sama tadabur apa? Nek tafsir itu kudu pinter. Kudu sarjana nek iso. Kudu iso bahasa Arab. Kudu ngerti nahu sorob. Kudu ngerti asbabun nuzul dan lain-lain. Kudu ngerti sanad matan dan seterusnya. Kutakon. Lenek itu kan becak iso tafsir agak. Gak mungkin iso toh. Tani di pelosok bisa nafsir di Quran enggak? Berarti kan Quran enggak berguna untuk petani itu, betul enggak? Mungkin enggak Allah memberi Quran tapi tidak berguna untuk sebagian manusia. Kan mungkin Quran itu untuk kabeh, bahkan wong sekolah enggak sekolah, semua dapat. Maka pasti ada metode yang bukan tafsir. Nek tafsir kan kudu iso bahasa Arab, kudu ngerti macam-macam. Sementara nek awakmu bahasa Arab ya apa wong? Sekolah itu yang bayar juwet petani, gitu. Nah berarti kan harus pasti ada di dalam Al-Quran yang memberi petunjuk bahwa Al-Quran itu bisa diakses oleh siapa saja. Miskin atau kaya, wong kudo atau wong deso, wong pinter atau wong goblok. Semua bisa mengakses Quran. Tidak tergantung birokrasi bahasa dan ilmu pengetahuan. Itu. Nah ternyata tak dolek-dolekin di Quran ini gak ono. Gusti Allah ngongkon nafsirno gak ono. Yang ada adalah afala yatadabbaruna al-Qur'ana amfi kulubihim. Diulang Mas Jalmi, yang Allah nagih kepada manusia itu bukan tafsir tapi tadabur. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Nek tafsir itu kan harus benar secara akademis dan ilmiah. Tapi kalau tadabur itu gak apa-apa, gak ngerti persis gak apa-apa, sing penting kon ngoco ayat, kok pikir-pikir terus awakmu uripmu dadi luwih apik, luwih hidup karo Gusti Allah wis cukup gitu. Jadi enak, karena semua manusia punya hak terhadap Al-Quran. Dan Allah memberikan Al-Quran untuk semua orang. Tidak tergantung kaya atau pinter. Semua. Jadi maknya itu saya populerkan tadabur supaya awakmu karo Quran hidup. Masih kok sawang-sawang tok, halo-halo tok. Kok salah, kok dalam di meja terus kon metu nyambut gaya. Halo, selamat pagi. Kok suatu hari Quran yang jawab Melayu kan. Qur'ani marmaro, waalaikumsalam. Jadi pokoknya yang dekat dengan firman Allah, yang dekat. Urusannya bukan pinter, urusannya adalah awakmu hidup tagak hatimu. Ya. Nah makanya tadabur itu saya populerkan di jamaah-jamaahnya supaya awakmu hidup karo Quran, hidup. Kan lu tak gak nek kan nyanyi perjalanan ini. Bibi. Perjalanan ini terasa sangat meletihkan. Ya, utowo ngene. Utowo lagu liyane. Nani nani nani. Nana nani nani. Aku reng-reng ngono sabrang seneng tega. Sing ngarang al itu. Nek aku liwat ngarepe kantor itu terus aku di daun yang ikut seneng tega arek. Seneng sing ngarang mesti seneng. Ya tega. Sampean numpak pesawat karo bupati, terus sampean ngomong apik nang Mojokerto seneng tak gak? Seneng. Nah, Allah menciptakan Al-Qur'an memberimu rahmat berupa firman-firman. Kalau kamu dekat dengan firman itu Allah seneng tak gak? Akibatnya apa kalau Allah seneng? Gampang no uripmu, ya tak gak? Di kei dalan rezeki, di kei manzilah atau makom yang sebaik-baiknya gitu kan. Nah, soalnya kan gak iso golek dhewe. Kon gak iso nontokno bojo pertimbangannya kayak ayu tapi baru tak rapi kalau untuk gendeng ada ikan itu. Jadi kita tuh tidak bisa mengetahui seutuhnya hidup ini. Maka kita butuh hidayah Allah, butuh petunjuk Allah. Maka kalau kamu dekat dengan Allah, dekat tok itu wis accessible namanya, sudah membuat engkau disayang oleh Allah. Ya tak kare. Kon ngurung ono tok ayat Al Quran, fastami'u lahu ansitula alakum turhamun loh. Jadi output dari mendengarkan Quran itu kamu disayang Allah, gitu. Bukan la'alakum tatakun, bukan la'alakum apa liyane ya, tapi la'alakum turhamun, kau menjadi disayang Allah. Kan sergep ndelok Quran tok, syukur buka-buka terjemahane tok gak apa-apa, sering buka-buka utawa kok sapa nek katene nyebut gawe mulai kok sapa meneh. Quran kok sayang-sayang kayak wong gendeng gak apa-apa. Begitu mulai di oma njupu Quran terus gendong-gendong. Ada genting-genting, tak genting-genting ini. Gak apa-apa. Itu ekspresimu gitu ya. Ya pokoknya yang dekat sama Al-Quran. Maka sekarang saya minta 3 kelompok. Ayo. Bagi, doleh, loro, kelompok pertama. Ayo, 3 kelompok, 1 sebelah kanan, 1 tengah, 1 sebelah kiri, ayo 3. 3 kelompok. 3 orang aja. 3 orang kali 3. 1 regu, 3 orang. Ayo. Mau gak panggung? Ini saya hanya akan menerapkan praktek tadabur dari oleh jamaah makiyah. Cek gak kon ngenteni aku terus. Aku sedekah terus oleh badi kon sedekah terus gak ada badimu lawan. Kon kudu sregep ngekeki. Tadi Pak Lurah mengatakan bahwa Ibu Bupati sangat mensupport pembiayaan khusus untuk desa wisata. Nah, Pati tidak begitu saja mau menerima karena dia tahu itu duduk duit kura, itu duit pajak rakyat. Tadi sengkai jadi duduk aku tapi rakyat, ya tak? Nah, Pati, Presiden, Menteri harus tahu bahwa itu bukan uang pemerintah. Pemerintah itu duit apa, nyambut gaya apa, kok duit-duit itu. Pati nyambut gaya apa? Pati yang bayar kontak, kon yang bayar Bupati. Lah iya, berarti Bupati lah nyambut gaya dengan awakmu, jeragannya lah awakmu. Lah kok terus dari Pak Lurah memang Bupati memberi bantuan untuk, itu duduk duit Bupati, rek. Ku duitmu dewe lah ngono sih. Ya tak? Itu harus diingat kalau ndak nanti salah swarga keliru neraka kok. Gitu ya. Oke, 3 orang. Mas Helmi sama Mas Islami tolong ke sini untuk memberi pertanyaannya sama 3 itu cuman ayatnya berbeda. Tolong Anda ayo kenhel. Kenhel ngarepe arek-arek. Ngarepe bupati kenhel. Baik teman-teman semua, workshop tadabur ini nanti setiap kelompok akan mendapatkan 3 ayat dan ayat itu semua sama. Nanti teman-teman satu kelompok 1 ayat. Oke, satu kelompok 1 ayat. Berarti kelompok 1, 2, yang 3 ya. Oke. Untuk kelompok, setiap kelompok prinsipnya sama. Nanti ayat yang diterima mohon lakukan tadabur ya. Penjelasannya tadi sudah oleh Mbah Nun. Kemudian ya usahakan kerahkan cerdasan, kejelian, logika dan imajinasi untuk memahaminya. Setelah proses itu dilakukan, nanti teman-teman setiap kelompok menuturkan atau menyampaikan 2-3 inti atau substansi muatannya. Ya. Jadi mentadaburi ayat yang nanti akan kami berikan. Saya ada printout-nya, nanti bisa dibawa. Nah, untuk juga sebagai teman-teman biar tahu, masing-masing ayat untuk setiap kelompok, saya akan bacakan. Untuk kelompok pertama, mentadaburi surat Al-Imran ayat 31. Ayat itu berbunyi, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Ali Imran ayat 31. Oke, itu untuk kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua mentadaburi surat Al-Kahfi ayat 110. Ayatnya berbunyi Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Untuk kelompok yang kedua. Kalau mau lebih ringan itu dimulai dari wama yarju liqa'a rabbihi. Difokuskan ke bagian yang tengah. Ya. Oke, ya. Boleh. Yang sebelumnya enggak apa-apa enggak disebut. Kemudian untuk yang kelompok ketiga, mentadaburi surat Al-Ma'idah ayat 54. Ayat itu berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum antinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yahofuna laumata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Jadi sudah cukup jelas. Kelompok pertama tadi surat Ali Imran ayat 31, kemudian kelompok dua Al-Kahfi 110, dan kelompok ketiga Al-Ma'idah ayat 54. Jadi ini tadabur bukan tafsir ya. Kamu enggak harus pinter, enggak harus ilmiah, tidak harus seperti para sarjana atau para ulama. Pokoknya pertanyaannya, kamu dapat jupuan poin 2-3. Ya, Hel, dibacakan Hel. 2-3. Sudah semua ya? Kelompok tiga ini. Mereka mendiskusikan, oke. Cari tempat di belakang, ya 20 menit cukup saya kira. Ya, monggo. Dengan mengingat-ingat prinsip tadabur tadi yang sudah disampaikan ya, Pak Nun ya. PR-nya adalah, Mas Helmi belum membacakan. Tolong kemukakan 2-3 poin. 2-3 poin tadi sudah saya sampaikan. Dari ayat ya. Itu, apa sing kok tangkep ya? Gak kudu pinter, gak kudu. Sing penting ikhlas, kalau ide hatimu kalau Gusti Allah. Ya. Didapat oleh apa? Teko ayat iku ngono lah. Kira-kira loro tak telu ngono ya, ngono ya. Nah sekarang silakan ke cari tempat di belakang. Cok namanya Pak Lurah. Kon ngentekno tanganan di meja engko ya. Oke. Sekitar 20 menit ya Mas Helmi ya. Oke, Mbak. Saiki sebelum paket berikutnya aku njaluk selawatan pisan sing dibawakan Mbak Nia, Mbak Yuli dan Fakih ya. Apa rek kira-kira rek? Yul, Nia. Ada sholawat Jibril, ada sholawat Asgil ya. Sopo sing wani jelasno Asgil iku karepe apa? Sholawat Asgil, Allahumma Asgilidzolimin bidzolimin. Wa asgilidzolimin bidzolimin wa akhirina min bainhim salimin salimin. Sopo sing iso mengartikan iki Ibu Bupati CE bersotakoh lagi, ngono ya. Sopo sing iso ngertakno sholawat Asgil. Nadane sak piro sih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilidh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini gak bisa menjelaskan keseluruhan, tak pecah anu ini, tak perkecil pertanyaan ini. Asgil itu artinya apa, Rek? Sibukkanlah. Asgili dolimin bidolimin. Sibukkanlah orang-orang dolim dengan orang-orang dolim. Dan keluarkanlah kami dari lingkungan orang-orang dolim itu dengan selamat. Ngerti ya, Rek? Ya? Jadi maknya ini gak melok gelut, gak melok penggerengan, gak melok saingan-saingan, gak melok bondo-bondoan, koso-kosoan, tapi tetap mohon keselamatan dari Allah. Dan gak ikut sibuk segala macam yang sifatnya terlalu keduniaan, kita memikirkan nasib kita di surga atau neraka dengan selamat. Menurut ya, bukan usah ison jabus, sampai gue mulai, sotakoy. Mare-are. Tapi apal ya, iki Kanjeng Mbak Yuli, Mbak Nia, sama Fakih membawakan sholat akhir. Monggo-monggo. Terbang dong, hadirin semua.